Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Kita sudah masuk pembahasan wasailul khusyu', wasailul khusyu'i fi shalah. Beberapa wasilah sarana yang membantu untuk kita khusyuk pada dalam salat. Yang pertama, ihdharul qalbi fi shalah. Sudah pernah kita sampaikan juga dalam majelis. Penasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Utlub qalbaka fi salasati mawatin. Cari hatimu di tiga tempat. Cari hatimu di tiga tempat ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran di majelis ilmu, majelis zikir, kemudian ketika sedang berkhalwat. Cari tempat ketika mendengarkan Al-Quran, masuk dalamnya adalah ketika kita dalam sholat. Itu tuh harus hadir hati itu. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, bukan surah. Bukan tampilan lahiriah, gerak kita, bacaan suara yang terdengar, mulut kita yang bergerak. Nah, bukan itu yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusyuk. Makanya ada orang yang salatnya hanya dapatkan 1/10, 1/9, 1/8 sampai hanya setengah yang dia peroleh, atau bahkan mungkin tidak dapatkan 1/10 pun tidak, kecuali apa, taab, capek, tidak ada yang dia dapatkan kecuali letih. Kalau malam ya begadang toh, yang dia dapatkan hanya sahiran lah ya, habiskan waktunya dengan ya tidak ada buahnya, sehingga dosa apa namanya siangnya, dosa besar itu terkerjakan. Orang yang sholatnya tidak ada nilai, hatinya tidak ikut sholat, hati tidak ikut sholat, itu tidak akan membuahkan amal. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena orang yang betul-betul sholat, hatinya ikut sholat, dia akan merasa bahwa dia sedang berbicara dan ada di hadapan Allah. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim, cari hatimu di tiga tempat ketika mendengarkan Al-Quran. Bagaimana keadaan hati itu ketika mendengarkan Al-Quran? Orang yang beriman, yang betul-betul beriman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apa maknanya zadathum imana? Bukan hanya sekedar mujarrad tasdiq bahwa ini turun dari ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu. Ya, diterangkan oleh Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maknanya zadathum imana, izdada qalbuhu bifahmil Qur'an. Izdada qalbuhu bifahmil Qur'an. Tambah hatinya itu memahami Al-Qur'an. Maknanya dia mengenal mana-mana ayat tersebut. Ilmu-ilmu tentang keimanan tambah dalam hatinya. Tambah yakin dia bahwa dia sedang, atau bahkan sekali dia yang dituju oleh ayat tersebut. Yang padahal tadi sebelumnya belum ada. Ka'annahu lam yasma' al-ayah illa hina idzin. Seakan-akan dia baru mendengar ayat itu dibacakan. Gambaran yang lihat kejadian ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang mengatakan Muhammad tuwfi atau meninggal dunia atau mata? Wa innahum munafiq, atau seperti itu tuduhan beliau, dan akan saya potong kaki dan tangannya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat. berdiri di mimbar Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Bakar masuk membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, jatuh terduduk. Baru seakan-akan baru mendengar ayat itu dibacakan. Ini tanda tambah. Bukan enggak tahu. Jadi ketika dia lewat dengan ayat tersebut, tambah. Dia berarti yang dituju, dimaksud oleh ayat tersebut. Tambah imannya, tambah faham dia bahwa berarti, nah kan dari kondisi Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa dia paham betul, berarti memang Rasulullah SAW fatmat, bahwa beliau sudah wafat. Nah, tinggal. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam juga yang kedua, tambah dan yang pertama tadi apa? Izdada qalbuhu bifahmil Qur'an. Yang kedua, yahsulu fi qalbihi minar raghbah fil khair, fil khair. Ada raghbah, antusias kepada kebaikan. Ada semangat kepada kebaikan. Ini yang kedua. Nah, tentu yang ketiganya raghbah dengan ha anisyar. Jauh apa namanya? Jadi benci. Lari jauh dari kejelekan. Ini tiga hal. Nah, yang mungkin sebelum itu belum ada. Enggak ada dorongan sepertinya, kurang dia semangat. Ketika dia semangat membaca Al-Qur'an, tambah semangatnya ingin mengerjakan sunnah, ingin berbuat kebaikan. Besok pokoknya nanti mulai dia coba untuk berbuat jujur. Lakukan ketaatan-ketaatan semampu dia. Yang tadinya belum. Itu buah ketika dia betul-betul memang Al-Quran itu menambah imannya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang keempat, tambah cintanya atau tambah ilmunya tentang Allah, pengetahuannya. Izdada ilmuhu billah wa mahabbatuhu li ta'atihi. Tambah ilmunya tentang Allah, pengetahuannya, pemahamannya, ma'rifatnya kepada Allah semakin tambah, semakin sadar dia bahwa memang dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah. Semakin tambah cintanya untuk taat. Itu berarti dia tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, masing-masing kita bisa menilai. Maka dan ingat disebutkan dalam riwayat Qatadah atau juga Al-Hasan Al-Basri menyebutkan yang sudah sampaikan di sini juga. Jawada isnadahu Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Dari Qatadah. Dari Hasan Basri juga seperti itu. Wallahi ma jalasa al-Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidak ada satupun yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mujalasa, teman duduknya dia baca, melainkan dia berdiri selesai membaca Al-Qur'an itu, ada dua keadaan. Imma tambah, imma kurang. Ingat ayat, kita kena di dalamnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Apa kerugian yang kita dapat? Apa obat yang kita dapat dari ayat tersebut? Tambah, bisa kita menggunakan ayat Al-Qur'an itu sebagai obat zahiran wa batinan. Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Salah satu bentuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mahjur, tarkut tadawi bihi, tidak menjadikannya sebagai obat. Banyak, ada lima disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidak mentadabburinya, membacanya lewat. Saingan malahan kan dengan temannya. sana baca keras, ini juga baca keras, luangkan suara. Tidak bertahkim pada Al-Quran. Ada beberapa teman-teman. Nah, salah satunya itu. Cari hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu seperti disebutkan oleh Allah. Akhir ayat surat Qaf itu. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wama anta alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut dengan ancaman. Kadang-kadang kita susah. Kita senangnya enak-enak, janji-janji, busro, Masya Allah, nikmat, rasa hati itu ya. Tapi kalau sudah baca ancaman, seakan-akan kita yang diancam. Bukan kita merasa diancam oleh Allah, tapi orang itu yang membacakan ayat ancaman itu pada kita yang jadi enggak suka. Ingatkan, takillah. Sesak dadanya. Tidak terima disalahkan. Ya. Nah, baik. Nah, ini kemarin sudah. Nah, itu tanda. Makna jadi apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan hati-hati di akhir surat Al-Bara'ah, surat Taubah itu Allah menyebutkan, ya. Nah, adapun orang-orang yang dalam hatinya jelek, kesat, kufur, dan tidak beriman, zadatuhum rijsan ila rijsihim. Tambah kotoran dalam hatinya. Itu tadi nuqsan tadi. Khasara tadi. Lam yarfa bihi ra'san. Tidak tergetar hatinya. Akhirnya sama. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan bisa berubah kalau sudah tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa orang itu diperbaiki, jangan harap dengan yang lain. Nah, kalau pengiat berubah kelihatan sementara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Cari ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengar Al-Quran. Bertambah iman kita, tambah kita akhirnya tahu bahwa ayat itu ditujukan kepada kita. Atau naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Tidak lewat kerongkongannya. Kita sholat baca ayat itu enggak masuk ke dalam kerongkongan. Enggak lewat kerongkongan kita. Paham kita maknanya, tapi tidak membuat yang di dalam itu, dalam dada itu tergetar. Paling tergetar kenapa? Makna, sekedar arti. Bacaan orang yang membaca. Masya Allah suaranya. Ayat tentang kiamat. Orang-orang khawarij, tentu tahu. Mereka pun membaca Al-Quran sambil nangis. Mereka juga paham artinya, maknanya ayat-ayat itu. Bahkan Ibn al-Azraq debat dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang makna ayat. Mana dalam Al-Qur'an, dalam kalam Arab tentang mana ayat ini? Keluar dari Ibn Abbas syair. Ini perkataan orang Arab tentang makna ayat ini. Ini yang dimaksud dalam syair. Tentang makna, tapi tidak berbekas pada dirinya dan teman-temannya. Itu satu. Cari ketika kita membaca atau mendengar Al-Quran. Yang kedua, cari hati kita di majelis zikir, di majelis ilmu. Seperti tadi atau tidak? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau tidak Ibnu Jauzi, nah ingatnya Ibnu Rajab. Terkait dengan majelis zikir ini, manusia itu terbagi tiga setelah bubar. Setelah bubar majelis zikir, majelis ilmu, manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang zalimun li nafsih. Ada yang muqtasid. ada yang sabiqun bil khairat biidznillah. Bubar dari majelis ilmu, ya, manusia terbagi jadi dari tiga ini. Ada yang keadaan dia sebelum masuk majelis, setelah keluar majelis sama. Tidak ada yang berubah dari akhlaknya, dari tampilannya, imannya tidak bertambah. Lahun-lahunnya tetap, maksiatnya tetap, tidak ada yang berubah. Ada orang yang begitu masuk dalam majelis ilmu, masya Allah, tambah imannya. Tapi paham dia, keluar dari situ perkara-perkara wajib yang bisa dia lakukan. Yang sunnah-sunnah belum mampu dia kerjakan. Tapi dia tinggalkan perkara yang haram. Dia tinggalkan perkara yang haram. Yang makruh belum bisa dia ketinggalkan. Sabiqun bil khairat. Dia mengerjakan yang wajib, yang sunnah, bahkan mendorong dia untuk semangat untuk thalabul ilmi, menambah ilmu. Gimana kita? Wala yazilu dhalimina illa khasara. Kalau semakin kerugian yang kita dapatkan, berarti masih ada kezaliman, belum hilang kezaliman dari diri kita. Asal penciptaan kita, keadaan kita, Allah katakan zaluman jahula. Tapi apakah itu akan terus melekat dalam diri kita? Dalam keadaan kita tidak pernah berusaha. Ma ra'aitu uyuban nasi aiban, kata mereka, kanaqsil qadirina ala tamam. Tidak ada aku lihat aib manusia itu sebagai aib, semisal orang yang mampu tapi tidak mau mengerjakan sempurna. Mampu tapi enggak mau. Bisa dia tapi enggak mau. Ini. Itu aib. Ya. Ini disebutkan dinukil oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin atau sebelumnya juga menukilkan yang demikian. Ma ra'aitu uyuban nasi aiban kanafsil qadirina 'ala tamam. Aku enggak melihat aibnya manusia itu sebagai aib, semisal orang-orang yang kurang, orang yang mampu tapi kurang dalam kurang apa namanya? Enggak ada greget dorongan untuk melakukan yang sempurna. Dia bisa punya kemampuan tapi enggak mau untuk berbuat yang sempurna. Lain kalau dalam urusan dunia, wah, dia bisa, kenapa saya tidak? Tapi dalam urusan akhirat. Itu yang dimaksud ya. Nah. Kanaqsil qadirina 'ala tamam. Seperti kurangnya orang yang mampu dalam menyempurnakan, dalam berbuat yang terbaik. Nah. Mana kita masuk dalam pemisalan dalam ayat tadi, wala yazidu dhalimina illa khasara. Nah. Cari hati kita di dalam majelis ilmu. Tambah iman kita. Tambah dorongan untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kejelekan. Kalau sama saja ya. Nah. Sebenarnya tadi tambahan apa namanya? Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masuk di dalamnya nanti bukti tanda dia bertambah imannya itu tadi kan disebutkan raghbah fil khair. Kalau dia dapatkan itu perintah, apapun perintah itu, dia akan kerjakan. Kalau itu larangan, dia akan tinggalkan. Itu tambah imannya berarti. Itu bertambah imannya. Nah, di sini nanti terkait soalnya juga. Kemudian yang ketiga, cari hatimu ketika sedang berkhalwat, bersunyi diri, dalam keadaan seorang diri. Enggak ada yang lihat, yang lain pada tidur. Cari hatinya di dalam, di situ sempat. Apalagi kalau ada misalnya sepertiga akhir malam, Ngapain? Apa yang dia lakukan? Entah murojaah atau membaca Al-Quran atau sholat. Nah, carilah hatinya di itu. Di waktu-waktu seperti itu. Lihatlah keadaannya. Tambah dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Kalau dia merasa bahwa dia tidak sendirian, dia menyadari keadaan dirinya, menetes air matanya. Takutnya kepada Allah muncul. Rindunya kepada Allah muncul. Salah satu di antara yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, rajulun. Ada orang yang berkhalwat sendirian. Teringat dia kepada Allah, takut kepada Allah, fafadat ainah. Mengalir air matanya saking takutnya kepada Allah. Dia merasa bahwa dia tidak sendirian dan selalu diawasi oleh Allah. Kalau kamu tidak dapatkan hati dalam keadaan seperti itu, dalam tiga tempat ini, baca Al-Quran lewat begitu saja, tidak ada pengaruhnya, tidak membuatnya tambah merasa tenang, merasa semangat untuk melakukan kebaikan, tidak merasa kecewa dengan keadaannya yang lalu, kok merasa malas, lemah, tidak terbangkit melihat janji-janji Allah, tidak merasa takut dengan ancaman Allah. Demikian pula ketika dia di majelis ilmu mendengarkan nasihat, mendengarkan pelajaran. Nah, apalagi sendirian, maka mintalah kepada Allah sepotong hati. Minta kepada Allah, ya Allah, rizukna qalban hayyan saliman. Minta kepada Allah sepotong hati yang hidup dan bersih. Karena kata beliau, laisa laka qalbun aw kama qala. Karena engkau enggak punya hati. Enggak ada hatimu ketika membaca Al-Qur'an seperti itu. Dalam majelis ilmu juga demikian, apalagi seketika berkhalwat. Enggak ada yang lihat berani melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Gimana takutnya kepada Allah? Syaitan saja mengakui, walaupun artinya apa? Walaupun tidak benar, tidak jujur perkataannya, ya tidak jujur kan? Ketika orang itu kita sudah dijerumuskan buat dosa, jatuh ke dalam dosa, entah itu kekafiran, naudzubillah atau yang lainnya, yang di bawahnya, kemaksiatan, dia berkata, ngejek, inni bari'um minka, inni akhafullah rabbal alamin. Barik dia kepada dari kita, betul, dia berlepas diri, rasain lo. Jadi teman gue, jadi teman saya kamu, kalau kamu gak tobat, jadi teman saya kamu. Tapi ketika dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin, kadzab, dusta dia. Nah kalau dia butuh takut pada Allah kan gak mungkin dia. Nah gitu juga, tandanya orang itu takut pada Allah, dia akan berhenti dari maksiat. Nah, itu tiga hal itu. Perhatikan ya. Lebih-lebih dalam sholat. Lebih-lebih dalam sholat. Seperti yang kita ingatkan kemarin. Kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah, udu'ullaha wa antum muqinuna fil ijabah. Doalah kamu dalam keadaan kamu yakin diijabahi. Iya kan? Hati itu harus betul-betul ketika berdoa. Lebih-lebih dalam sholat. Karena sholat itu semuanya doa. Doa ibadah, doa masalah. Itu sholat. Doa ibadah, doa masalah. Ada di dalamnya. Doa ibadah kita mengharapkan cinta dan ridha Allah. Memuji Allah. Takut kepada Allah. Ini doa ibadah. Doa masalah kita mengharapkan ridha, mengharapkan pahala. Iya kan? Ada yang sholat cuma sekedar sholat. Itu adik-adik kita. Yang mungkin belum baligh. Sholatnya sekedar sholat, karena abinya sholat, masnya sholat. Nah, dia mungkin kelas 6 ke bawah, lihat mas-masnya sholat, ikut sholat. Atau nanti daripada nanti takut nilainya kurang. Yang sudah balik. Sholat itu tidak hanya dia, Bukan hanya yang seperti apa namanya doa kita menghadirkan hati betul-betul sungguh-sungguh dalam meminta, juga di dalam salat. Begitu juga karena di dalam Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an pun asghi sam'ak, kata Ibnu Qayyim atau Abdullah bin Mas'ud. Baca Al-Qur'an juga cari hatimu di situ, temukan hatimu di situ, curahkan pendengaran. Karena ayat-ayat itu peringatan, liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita dengan ayat tadi kena wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara, kita yang kena. Nah, temukan hati, minta. Kalau enggak ada, enggak merasa tersentuh, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dah buyar. Jian memang. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh. Syaitan enggak akan pengin kita itu membaca dapatkan faedah dari bacaan kita. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wah sudah muapnya besar sekali. Nah, atau teringat yang lain, atau baca kepleset. Itu syaitan ganggu. Bukan kita saja, sahabat pun kena. Sampai mengadu salah seorang yang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang sholat kayaknya dihalangi, diganggu terus oleh syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitan, ta'awud, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Nah, cari. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau yang bagian pertama itu, faman taraita qalbaka la yahdur fi salatik fa'lam anna sababa dalik dha'ful iman. Kalau anda lihat hati-hati itu tidak hadir dalam sholat, maka ketahuilah bahwa sebabnya adalah lemahnya iman. Hati itu dia sehat, dia hidup bila terisi dengan keimanan. Kalau hati itu terisi dengan keimanan, kokoh kuat tauhidnya, sehat, maka anggota tubuh pun sehat. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, matanya juga, telinganya santun, lisannya, perkataannya. Semangat untuk melakukan kebaikan. Itu hati yang sudah. Maka fa'alaika an tajtahida fi taqwiyatihi. Maka berusahalah sungguh-sungguh untuk menguatkannya. Dengan apa menguatkannya itu tadi? Kembali lagi, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Terkait dengan nanti yang kedua itu ya. Nah, apalagi yang kedua itu salah satu untuk upaya untuk membantu khusyuk dalam sholat itu, tafahum lima'anil Qur'an wa adhkaris sholat. Memahami makna-makna Al-Qur'an dan zikir-zikir sholat. Baca, ya, antum mampu dapatkan keterangan, antum masya Allah rajin-rajin baca tasfiyah, syariah. Manfaatkan itu. Manfaatkan, baca itu terangan-terangan yang dinukil para asatid tentang ayat ini, maknanya ini. Apalagi ayat pendek, apalagi mungkin antum juga dapatkan terjemahan tafsir. Membantu untuk memahami makna ayat, kenakan ke dalam diri kita, kepada kita. Ayat itu ditujukan kepada kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, kita yang baca enggak? Antum insan atau tidak? Insan atau enggak? Atau jin atau malaikat? Kena kan dengan ayat itu? Subhanallah. Sederhana. Kita ini. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini kita. Saking cintanya sama uang, ditumpuk, bahkan gak punya, ngambil punya orang. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, kita kan nanti juga akan dikubur. Wa husila ma fis sudur. Nah, dimunculkan nanti apa yang ada di dalam hati, dalam dada. Nah, kita yang kena dengan ayat-ayat tersebut. Nah, kalau kita bisa membaca Al-Quran seperti itu, ya berarti sudah. Nah, memang kita tidak bisa setiap saat jadi malaikat, tapi kita berusaha. Nah, dengan tadabbur Al-Quran itu kita akan bisa memahami di situ ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu akan menambah iman. Di sini disebutkan oleh beliau, ketika hati itu tidak hadir dalam sholat, itu berarti karena lemahnya iman. Yang Anda sebutkan di sini, lawannya. Apa yang menyebabkan bertambahnya iman? Mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dengan membaca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Kenali Allah dari Al-Quran. Antum yang sudah hafal Al-Quran, ulang-ulang. Baca terjemahnya, baca artinya. Baca maknanya, tafsirnya. Yang antum dapatkan. Gak bisa belum baca, bisa baca kitab. Minta ke ustadznya, ustadz maksudnya ayat ini apa. Udah saya sudah hafal kok, maknanya gak tahu. Perbanyak sunnah. Amalan sunnah. Ini akan menambah iman. Perbanyak amalan sunnah. Sunnah, ya, sholat-sholat sunnah. Sholakah sunnah. Apa saja yang sunnah. Sifatnya nawafil. Termasuk di dalamnya juga. Apa yang ada di dalam sholat itu. Sholat itu kan ada wajib-wajibnya. Ada sunnah-sunnahnya. Sempurnakanlah. Hidupkan sunnahnya itu. Dalam satu rakaat atau dua rakaat yang kita kerjakan. Tidak hanya rukunnya kita perhatikan. Tapi juga sunnah-sunnahnya. Perbanyak zikrullah. Doa. Zikir pagi sore. Selesai sholat. Rawatib. Sholat wajib. Sholat rawatib. Perbanyak. Doa juga, kemudian istighfar. Rasulullah SAW sampai 100 kali istighfar. Padahal beliau tidak ada dosanya, maksum. Kadang-kadang satu majelis, sekali duduk, dalam sekali duduk, dihitung oleh sebuah sahabat, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Rasulullah membaca, Rabbi wafirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Kami hitung-hitung 100 kali. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, artinya tadabbur alam. Antum lihat keadaan sekitar, bahkan pada diri kita sendiri. Nah, lihat misalnya cermin, bukan hanya sekedar sisiran. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, doa. Lihat pelajaran dalam ayat, dalam cermin, dalam tubuh kita. Kuasaan Allah. Orang yang beriman, ulul albab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzabannar. Sampai tambah iman itu. Sadar dia, ya Allah, kecilnya saya. Nah, sudah kecil kayak gini kok sombong. Kan terbawa. Enggak pantas saya sombong. Langit yang begitu besar tunduk pada kekuasaan Allah. Kenapa saya yang dijadikan makhluk yang terhormat tidak mau tunduk pada Allah? Itu jadi pelajaran. Nah, kalau dia mampu tadabur seperti itu, antum keliling kemana-mana. Melihat keadaan di sekeliling sekitar antum. Bawa piknik, liburan, tambah iman antum. Enggak cuma sekedar senang-senang. Di pantai, di kolam renang, di outbound. Pulang sini cuma tinggal capek. Ibadahnya keteter. Ya enggak? Iya kan? Sering kan? Nah, enggak tambah imannya. Cuma antum berarti. Tapi coba kalau antum tadi keluar piknik, tambah. Ya Allah, betul ya. Hiburan, nampak terhibur. Tapi jadi semangat. Itu baru. Ya, ya. Nah, mestinya. Nah, apalagi lihat keadaan ada yang mungkin tabrakan, ada yang jatuh. Jadi pelajaran. Ya Allah, alhamdulillah Allah selamatkan kita. Tambah syukurnya, tambah aja. Kemudian antara menambah iman itu al-bu'du an syu'abil kufri. Jauh dari cabang-cabang kekafiran. Nah, ingat cabang-cabang kekafiran itu banyak. Termasuk di antaranya kabair wa madunahu. Wa madunaha. Dosa-dosa besar itu cabang-cabang kekafiran. Kufur nikmat, ya, itu cabang kekafiran. Al-ma'asi itu semuanya tanda adalah cabang kafir. Bandingkan aja lawannya syu'abul iman itu adnaha apa? Imatatul adza anit tariq. Kalau ganggu orang di jalan. Ya. Itu lawan kan? Paling tingginya a'laha qaulul la ilaha illallah. Paling tingginya kekafiran, enggak mau mengucapkan itu, memusuhi, membenci. Kufur kan? Kufur. Nah, amaliyah banyak. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mengumpulkan 69 sampai 79 cabang. Ini amalan-amalan mulai dari ucapan la ilaha illallah dan seterusnya. Baik, itu diantara sebab yang akan membantu untuk menambah iman. Jauh ya antum para thalabah lebih-lebih. Ya, selamatkan ya. Sering ana ingatkan yang Allah letakkan di dalam dada antum. Selamatkan, jaga. Jangan sampai nikmat yang besar ini Allah cabut karena kita tidak bersyukur. Ya. Jangan ujub. Itu semua adalah pemberian Allah. Syukuri. Iblis sebelum dia dilaknat oleh Allah bersama para malaikat beribadah kepada Allah ribuan tahun. Hanya karena satu pelanggaran. Menantang perintah Allah. Keluar dari surga, jauh dari rahmat Allah, dirubah hatinya, lahiriahnya jadi makhluk paling jelek, hatinya jadi makhluk jadi hati yang paling jahat. Karena satu pelanggaran. Kejadian, nah, peringatan, ya, jangan sampai kita diuji oleh Allah dengan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin sudah dalam pelajaran tafsir sudah ana singgung juga di antara tanda-tanda lemahnya iman. Supaya kita waspadai. Di antaranya pertama, tanda-tanda lemahnya iman. Antur diannasa bisukhtillah. Kamu buat orang ridha tapi Allah marah. Kamu mengharapkan keridhaan orang, orang suka tapi Allah marah. Yang penting diterima sama masyarakat, diterima kawan-kawannya, tapi Allah enggak suka. Itu lemah, lemah iman. Termasuk diantaranya ini apa, dalam pelajaran tauhid disebutkan kalau kita dapat, wah kita puji orang hebat habis-habisan. Antahmadan nas ala rizqillah. Kamu puji orang atas rezeki Allah. Nah, kita dapat dikasih orang misalnya. Wah, habis dipuji. Lupa dengan yang memberi. Yang menggerakkan hati orang itu memberi kita. Dan kalau enggak dapat, nah, balik kita cela dia. Nah, kalau kita enggak dapat, malah cari kambing hitam, cela orang. Oh, gara-gara kamu. Itu tanda lemahnya iman. Termasuk juga sebagai tanda-tandanya apa, tanda-tanda lemahnya iman, kasratu al-wuqu fi dzunub wal ma'asi. Sering jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sering jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu membuat hati itu lemah. Ada yang bertingkat loh. Nah, semua maksiat, dosa, jangan dipandang ringan. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang ringan. Kan dosa kecil, jangan. Ya, nah, jangan dipandang ringan. Karena satu ucapan yang tidak dipedulikan, ternyata Allah murka, kita terlempar ke dalam neraka. Karena enggak satu, kita sudah gambarkan bagaimana kebaikan yang remeh pun bisa mendapatkan pahala, juga dosa yang ringan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW kan. Ada yang hafal hadisnya? Orang yang dosa ringan itu seperti serombongan orang singgah di sebuah tempat, masing-masing ambil satu ranting untuk masak makanan. Ini bawa satu ranting, ini ranting. Akhirnya numpuk, kemudian nyalakan api. Seperti itulah dosa-dosa kecil. Gak terasa kita kerjakan, wah kan kecil-kecil-kecil, tambah. Ternyata menghancurkan kita. Sebagai perumpamaan sering kita tersandung bukan karena batu sebesar kepala, tapi terjatuh karena kerikil. Iya kan? Itu gambaran aja. Betapa seringnya kita jatuh terjungkal berdarah hanya karena sebutir kerikil. Kelilipan bukan karena batu, karena sebutir debu. Udah kelimpungan kita. Dosa juga demikian. Seperti itu. Idza aznabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Idza nazaa wa astaghfara suqila qalbu. Jika seorang hamba itu jatuh melakukan perbuatan dosa, hatinya terkena noda hitam. Satu titik. Kalau hatinya hidup, kalau hatinya bersih, terasa. Nah, dia merasakan sendiri kok berat untuk melakukan ketaatan. Dia yang tahu keadaan hatinya. Kok rasanya kok jadi berat mengamalkan sunnah? Artinya dia yang tahu. Orang mungkin mengamati, hati-hati antum para thalabah. Orang mungkin ya, para asatidz, para mudarris akan melihat anak ini kemarinnya semangat. Masya Allah, ikhwan ini semangat. Tapi kok sekarang? Kalau dia mungkin mencari-cari masalah apa, pingin nasihati, dia akan tegur. Kenapa? Kok ada sesuatu ini? Dia tidak akan menuduh antum jatuh dalam dosa, tapi mungkin ada sesuatu. Nah, ya, itu akan membuat. Tapi kalau hati itu, karena disebutkan dalam ada syair juga kan, malil mayyiti bijurhin ilam. Bangkai yang sudah mati, kambing kalau sudah disembelih, dicincang, sakit enggak? Enggak kan? Enggak. Seperti itu hati yang mati. Hati yang sudah parah gelapnya mati itu bikin dosa enggak merasa? Enggak merasa dia berbuat dosa sudah. Ya. Tapi kalau hati itu masih hidup, bersih lagi, satu aja yang dia lakukan, ringan mungkin, itu sudah hati itu menggelepar. Merasa malu dia. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nawas bin Sam'an, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Hadis keberapa itu? Dosa itu adalah apa yang mengganjal di dadamu dan kamu tidak suka orang lain tahu. Itu kalau hatinya bersih, hatinya hidup, dia akan merasa malu, dia enggak pantas, ini salah ini. Kalau udah seperti itu, antum tinggal, jangan dilanjut istighfar. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jawaban Rasulullah itu ditujukan kepada orang-orang yang seperti Nawas bin Sam'an. Orang yang hidup hatinya bersih. Antum para thalabah bersyukur pada Allah. Ya kita semua alhamdulillah masih Allah berikan hidup hatinya. Buktinya apa? Kalau kita melakukan dosa merasa malu dan takut diketahui orang lain. Ya. Nah. Berusaha untuk menyembunyikan dan memperbaiki diri. Alhamdulillah. Nah, itu disyukuri dan jangan dibiasakan artinya sudah tahu jatuh sekali ya sudah coba. Nah, la yuldagul mu'minu min juhrin wahid marratain. Seorang mukmin tidak akan terkena sengatan dua kali dari lubang yang sama. Tidak mudah jatuh. Itu loh. Dia akan berusaha waspada. Nah, juga perlu tawasul. Nah, tawasibil haq, tawasibil shol. Saling mengingatkan. Nah, Kemudian diantara tanda lemahnya iman, takasul minal ibadat, malas-malasan. Takasul minal ibadat, malas-malasan beribadah. Nah itu, jadi kita nilai sendirilah. Kita nilai sendiri. Dan ingat disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang mana sering disampaikan di sini juga dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Walau aradul khuruj la'addu uddatan. Ini tentang orang-orang munafik. Artinya diambil istimbat oleh beliau. Kenapa orang munafik itu ditahan oleh Allah? Walau aradul khuruj la'addu uddatan, walakin karihallahum bi'athahum. Tapi Allah tidak suka mereka itu bangkit, ikut bertempur, berperang. Fathabbatahum. Kenapa? Ada penyakit dalam hati mereka. Kata beliau, hati-hati kita. Jangan-jangan kita malas itu karena penyakit dalam hati kita sehingga kita dihalangi oleh Allah untuk tahan. Karena ada sebab. Nah. Kemudian, ada mu'ingkaril mungkar. Nah, itu menandakan lemahnya iman. Yang paling lemahnya apa? Adhaful wadhalika adhaful iman. Ingkar dengan qalb. Ya, itu lemahnya iman kita. Apalagi ini sebenarnya ada mu'ingkar yang mungkar. Sama sekali tidak. Kemudian ada musyu'uril bil muslimin. Tidak punya rasa kepedulian dengan kaum muslimin. Tidak ada rasa peduli dengan keadaan kaum muslimin. Yang terakhir, lam yata'atsar bil Qur'an. Yang terakhir, tidak terpengaruh membaca atau mendengar Al-Qur'an ataupun mawa'il, nasihat. Nah, ini semua kita hadapkan pada diri kita. Kalau kita mau lihat lagi dalam Al-Qur'an, membacalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Hadapkan kita ketika kita membaca, hadapkan kita yang dituju dengan ayat tersebut. Apa sifat orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Beratnya mau wudu ini udah jam sekian, udah mau masuk. Ya, nah itu kita sendiri menilai. Apalagi di surah antum baca tentang sifat-sifat orang munafik itu. Adanya haraj dalam hatinya ketika mendengarkan Al-Qur'an. Berat, sesak nadanya, sempit. Itu tadi yang terkait dengan ayat tadi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Wa minhum. Itu sifat-sifat orang munafik. Suka meremehkan orang lain. Kalau nanti ada yang berbuat taat, malah riya, pamer. Jadi kalau orang itu misalnya dalam infak itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah. Nanti kalau mereka misalnya bawa yang sedikit, Allah gak butuh itu. Pelit kali. Kikir kali. Nah. Ngasih kok segitu pun. Ini sifat orang munafik. Kalau ada orang yang mungkin lebih kurang dalam ketaatan, dia merendahkan. Tapi kalau lebih, wah ini murai. Sifat orang. Nah itu sifat-sifat yang seperti itu kita lihat. Ada dalam diri kita, kita taubat kepada Allah. Nah, ya, mohon ampun kepada Allah. Kita selalu pokoknya kita punya keinginan berusaha untuk naikkan terus keimanan, ya, membersihkan hati yang paling sulit. Ya. Tidak ada yang bisa lepas, ya, tidak akan bisa berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Maka di dalam sholat ini baru awal kita memang, tapi itu paling penting. Ya. Karena inti ini disebutkan oleh mereka tentang sholat ini, yang di dalam hati itu merupakan inti dan roh sholat. Inti dan merupakan roh sholat. Ana dulu seusia kalian, Masya Allah tulisan tokoh organisasi ormas besar, bahkan dianggap nabi di kalangan organ, menulis tentang orang Aceh. Masya Allah, nukil pendapat Syekh Albani, para ulama, ruh salat dan hikmahnya, bicara tentang khusyuk. Masya Allah. Mereka bukan hanya dia, ini kan orang Indonesia, para ulama kita seperti ini nanti kita baca. Ini yang paling penting. Digambarkan oleh mereka ibaratnya mempersembahkan seorang jariah, budak, budak wanita. Nah, kalau misalnya budak itu diserahkan sebagai hadiah, tapi dalam keadaan tidak bernyawa, kira-kira apa? Untuk apa kan gitu? Nah, sholat ini kata mereka hadiah kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah. Kalau tidak ada rohnya, ya, nah, banyak nanti penting beberapa hal terkait dengan ini, khusyuk ini. Nah, apalagi yang kedua. Nah, tapi yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini sudah berhasil, nah insya Allah mudah kita untuk menjalankan yang berikutnya, memahami ayat-ayat yang kita baca. Apalagi nanti kita akan singgung pada pertemuan yang akan datang, yakni rukun yang pertama. Atau, nah, selain nanti zikir-zikir awal, ya, apalagi rukun yang pertama, ya rukun sholat itu, yakni Al-Fatihah, itu luar biasa. Wallahu a'lam. Ini dulu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.